Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang tata cara wudu, tentang tata cara mengusap huf, pembatal-pembatal wudu, kita masuk tentang bab ma yujibul ghusla, wasifatihi. Bab tentang apa yang mewajibkan, bab tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi dan tata cara mandi, sifatnya. Bab ini tentang menyebutkan tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi dan tata cara mandi yang diajarkan dalam syariat kita. Berkata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wajibul ghuslu minal, wajib mandi dari yang pertama al-janabati, janabah, junub. Wahia, junub itu ada dua, inzalul mani biwat'in au ghairih, keluarnya mani dengan melakukan hubungan suami istri atau yang lainnya. Kapan seseorang keluar mani dengan disertai lezat atau syahwat, maka dia dikatakan sebagai junub, baik dengan melakukan hubungan suami istri atau yang lainnya. Seperti apa yang lainnya? Mimpi basah misalnya, maka dia telah junub atau dikatakan junub, maka wajib baginya untuk mandi. Sebagian ulama mengatakan ditambah kait dengan disertai rasa lezat, karena ada seseorang yang sakit sampai keluar maninya misalnya, atau kecelakaan atau apa. Nah, yang seperti ini sebagian ulama mengatakan tidak, karena bukan seperti yang biasa keluar, karena itu dikecualikan. Allahu a'lam bishawab. Kedua, janabah itu bentuknya au bi iltiqa'il khitanaini, atau dengan bertemunya dua khitan. Itu dengan bertemunya dua khitan, maksudnya ini kiasan dari hubungan suami istri. Na'amat. Ketika seseorang melakukan hubungan suami istri walaupun tidak keluar mani, maka dia dikatakan telah junub, berarti wajib untuk mandi. Walaupun tidak keluar mani, ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Kemudian yang kedua, kata Syekh, hal yang mewajibkan mandi, wa khuruji damil haid wan nifas, keluar darah haid dan nifas. Di antara yang menyebabkan seseorang wajib untuk mandi adalah keluar darah haid dan nifas, dan ini khusus untuk wanita. Setelah selesai dari darah haid dan nifas, maka wajib bagi seorang wanita untuk mandi. Kemudian yang ketiga, wa mauti ghairi syahid, matinya seorang muslim atau matinya seseorang bukan karena mati syahid. Matinya seseorang, seorang muslim, bukan karena mati syahid, juga wajib untuk mandi. Mandi sendiri apa gimana, Dek? Hah? Maksudnya yang wajib memandikan ya, yang hidup ya, wajib untuk dimandikan. Selama bukan mati karena syahid, yaitu mati di dalam medan peperangan melawan orang-orang kafir misalnya, kemudian meninggal, maka ini tidak dimandikan. Kemudian yang keempat, wa islamil kafir, masuk Islamnya orang kafir, masuk Islamnya orang kafir, ini pun wajib mandi menurut sebagian pendapat dari ulama. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub fatahharu. Ini dalilnya. Jika kalian junub fatahharu, bersucilah, mandilah. Ini dalil bahwasannya yang mewajibkan seseorang mandi diantaranya adalah al janabah, junub. Wa qala Ta'ala, wa la taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah kalian, kamu mendekati mereka, para wanita, hatta yathurna, sampai mereka suci. Idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, jika mereka telah suci, Fa'tuhunna, datangilah mereka sebagaimana min haitsu amarakumullah. Yaitu setelah mereka mandi baru boleh. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid atau nifas setelah suci wajib bagi dia untuk mandi. Kemudian kata Syekh rahimahullah, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli min taghsilil mayyit. Rasulullah telah memerintahkan untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit. Ini pendapat Syekh rahimahullah. Bagi orang yang memandikan mayit, kata Syekh, wajib untuk mandi. Di sana ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan hal ini. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib mandi. Orang yang memandikan mayit tidak wajib mandi. Sekedar sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wa amara man aslama an yaghtasila. Begitu juga Rasulullah memerintahkan orang yang masuk Islam untuk mandi. Ini dalil wajibnya orang kafir ketika masuk Islam untuk mandi. Wa amma sifatul ghusli Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Adapun sifat tata cara mandi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mandi junub adalah fakana yaghsilu farjahu awalan. Ana sebutkan bahwasanya tata cara mandi janabah itu terbagi menjadi dua. Yang hukumnya wajib yaitu niat dengan syarat niat dan meratakan seluruh air ke seluruh tubuh. Sah. Walaupun ini tidak seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi sah mandinya. Niat mandi janabah kemudian jebar-jebur pakai shower, pakai gayung, meratakan air ke seluruh tubuhnya, sah mandinya. Nah yang kedua, yang sempurna. Yang kedua ini tata cara yang sempurna mandi janabahnya yang disebutkan oleh Syekh di sini. Fakana yaghsilu farjahu awalan. Yang pertama dia membasuh, mencuci kemaluannya. Kemudian yang kedua, thumma yatawaddu wudu'an kamilan, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kamilan sempurna, sebagaimana dia wudu untuk salat, seperti itulah dia berwudu. Setelah mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudu dengan wudu sebagaimana dia ingin salat. Yang ketiga, thumma yuhsil ma'a ala ra'si salasan, kemudian menuangkan air ke dalam kepala. Menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali sambil yurwihi dalika. Apa ini? Ditekan-tekan agar air masuk ke dalam kulit kepala. Sampai merata. Sekali tuangkan air ke dalam kepala, kemudian ditekan-tekan agar masuk sampai ke kulit kepala 2 kali, 3 kali. Kemudian yang keempat, thumma yufidul ma'a ala sa'ir jasadi. Kemudian dia tuangkan ke seluruh badannya. Ketuangan air ke seluruh badannya. Dia tuangkan air ke seluruh badannya. Itu yang keempat. Yang kelima, thumma yaghsilu rijlaihi bimahalin akhar. Kemudian dia mencuci kakinya setelah selesai mandi. Dia cuci kakinya, kedua kakinya di tempat yang berbeda. Misalnya dia mandinya di sini, di tempat anak duduk. Mandi selesai, kemudian setelah mau selesai mau menyelesaikan, dia pindah ke situ, dia cuci kakinya, kemudian selesai. Itu tata cara mandi yang sempurna. Wa fardu min hadza, dan yang wajib dari ini adalah membasuh ghuslu jamil badan, membasuh seluruh badan. Wa ma tahta su'uri khafifah wal kasifah, sama membasuh apa yang dibalik rambut yang sedikit ataupun rambut yang banyak. Wallahu ta'ala alam misal. Selesai kalau fikum tata cara mandi dan hal-hal yang mewajibkan mandi. Wallahu ta'ala alam misal. Cukup insyaallah, tolong dicatat besok bab tentang tayamum pada kesempatan anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.